Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus membimbing kita menuju kehidupan yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana membahagiakan diri di dunia dan di akhirat ini. Hayat ini di hari ini adalah ayat 55 dari surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Tidak ada suatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhan, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah tipe manusia yang kurang akal. Ini adalah tipe manusia yang kurang cerdas. Kenapa? Karena manusia yang cerdas cukuplah diberi isyarat, cukuplah tanda-tanda kekuasaan Allah menjadi pelajaran. Adapun hewan seperti lembu, dia harus dipukul dengan cemeti baru bergerak dan berjalan. Al-insanu yakfihi bil isyarah wal jamusu bil lijamah. Manusia cukup dengan isyarat, tapi lembu harus dengan cemeti. Ayat 55 menggambarkan manusia yang memiliki tipe seperti hewan, seperti lembu, yang diberi peringatan yang menyiksa dirinya baru dia tersadarkan. Bahkan lembu cukup dengan 1-2 pukulan bisa berjalan. Manusia telah dipukul 110 ribu kali, tidak juga dijadikan pelajaran dan perhitungan. Inilah manusia yang digambarkan dengan tipe Fir'aun. Allah menunjukkan kekuasaannya dari dia tidak bisa membunuh Nabi Musa yang telah tergambar olehnya sebagai suatu sosok manusia yang akan menyengsarakan hidupnya. Mukjizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa memberi sinar cahaya di tangan Nabi Musa, berubahnya tongkat menjadi ular. Semua pelajaran itu tidak bisa diambil Fir'aun sebagai pelajaran bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Di sana ada Tuhan yang Maha Pencipta, sehingga akhirnya Fir'aun tenggelam. Sunnatul awwalin, kaum terdahulu kalah melawan Tuhan. Manusia sekarang pun sebelum dia mati masih ditemukan mengingkari Tuhannya, sehingga meninggal seperti Fir'aun baru tiada penyesalan kemudian. Au ya'tiyumul azabu qubula, atau datang azab kepada mereka dengan nyata. Peristiwa tsunami, ada yang mengatakan musibah, ada yang mengatakan ujian, ada yang mengatakan azab, tergantung orang yang menerimanya. Bila dia kufur, berlaku maksiat, maka ini azab baginya. Bila dia sebagai seorang mukmin yang beriman dan taat, ini adalah nikmat baginya. Bagi manusia secara umum, ini adalah cobaan dan ujian untuk mengangkat derajatnya. Namun bagi orang yang kufur, ingkar, durhaka kepada Tuhan, saat peristiwa tsunami menerpanya, dia merasa tersiksa dan azab, dia bertobat, tapi selepas itu dia melakukan kemaksiatan 2 kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Untuk itu Allah berkata, kalau sudah petunjuk ada, tidak mau beriman dan mohon ampun, apalagi yang bisa dilakukan. Di studio telah hadir Ustaz kita Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya ayat 55 dari surah Al-Kahfi ini. Iya. kasih kepada Ustaz Zainal Arifin bahwa ayat ini adalah menegur kita, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa ma mana'an nasa ayyuminu. Siapa ya kira-kira yang menahan darimu untuk beriman? Ijahumul huda, ketika datang kepada mereka petunjuk. Wa yastaghfiru rabbahum, dan memohon ampun kepada Allah. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, bahkan mereka adalah mendahulukan apa-apa yang sudah menjadi ketaatan mereka, apa-apa yang sudah menjadi hal-hal yang terdahulu yang mereka lakukan, yang mana hal-hal terdahulu itu adalah merupakan ritual yang jauh dari ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam firman ini, kan sudah ada buktinya, umat-umat yang terdahulu itu Allah datangkan azab atas mereka dengan sangat nyata. Maka dalam hal ini dari surat Al-Kahfi juga sangat menyangkut tentang cerita pada kajian ayat sebelumnya, yaitu banyak sekali orang membantah dalam kehidupan di dunia ini, bahkan pun kalau sudah Allah tunjukkan begitu juga mereka itu selalu membantah. Memang segala sesuatu itu kita boleh kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah, kita boleh kaitkan dengan sains, tapi juga kita jangan melupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti terjadinya tsunami, ada orang mengatakan itu karena lempeng di bawah lautan itu tergeser, sehingga dengan tergesernya itu menyebabkan goncangan air. Tapi walaupun datang goncangan air itu tidaklah sampai dapat merenggut beribu ataupun berjuta orang di penduduk bumi Aceh tersebut mati, disebabkan karena kajian-kajian itu yang dapat menjauhkan kita dengan kajian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegur, Allah sudah memberikan peringatan, Allah sudah memberikan juga bukti nyata bagaimana azab Allah itu datang, tapi kita juga tidak mau mengambil peringatan tersebut, perintah tersebut, teguran tersebut, sehingga kita akan menjadi manusia yang sangat binasa kalau itu sudah datang azab Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tidak bisa direkayasa, tentunya dengan keinginan Allah jualah akan berlaku, karena Allah Sang Maha Pencipta. Apa yang dikatakan air itu tunduk kepada Allah, apa yang dikatakan badai itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mengembalikan kehidupan kita ini kepada yang lebih baik, bukan saja dibangun bangunan yang sudah hancur itu rekonstruksi, tapi yang harus kita bangun keimanan kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan kesempurnaan di akhirat kelak nanti, sehingga kita mendapatkan tempat yang sangat layak, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Ustaz Zainal Arifin. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan di ayat 55 dari surah Al-Kahfi ini, bahwa yang pertama, petunjuk itu sudah ada, berimanlah dan mohon ampun. Banyak orang berpikir dan merasa, kenapa tidak sholat, saya belum mendapatkan petunjuk. Mengapa tidak menunaikan ibadah haji, padahal rezeki melimpah ruah, belum ada petunjuk. Mengapa tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan, belum ada petunjuk Pak Ustadz. Mengapa tidak membayar zakat padahal rezeki sungguh sangat banyak? Jawabannya sama, belum dapat hidayah dan petunjuk. Di ayat 55 ini Allah menegaskan kepada kita, petunjuk itu ada di mana-mana. Tinggal kita, take it or forget it, ambil atau tinggalkan. Jadi bukan petunjuk itu tidak ada, petunjuk ada di mana-mana. Sunnatullah, peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di dalam tubuh kita yang sangat sederhana ini, di dalam kehidupan sehari-hari, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan luar biasa. Tinggal kita an yu'minu wa yastaghfiru rabbahu, mau beriman dan mohon ampun atau tetap dalam kedurhakaan, keingkaran, kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan pertama. Petunjuk sudah ada, beriman dan mohon ampunlah. Jika dulu kita tidak sholat, jika dulu kita tidak pernah puasa di bulan Ramadan, tidak pernah membayar zakat mal, tidak ada bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji, apalagi sekarang 10 tahun kemudian baru bisa berangkat, tahun ini robahlah. Kuasa Tuhan bersama kita memudahkan jalan hidup kita. Sholat menjadi ringan, bahkan menjadi suatu yang luar biasa. Tidak saja kewajiban tapi kebutuhan. Membantu orang lain terdapat kebahagiaan di dalamnya. Sedekah, zakatlah. Menunaikan ibadah haji menumbuhkan semangat spiritual yang luar biasa. Puasalah karena puasa itu sehat. Petunjuk sudah ada, beriman dan mohon ampunlah. Yang kedua, manusia cerdas, manusia yang cukup dengan isyarat bahwa Tuhan membenci kekafiran, isyarat bahwa Tuhan membenci kemunafikan, isyarat bahwa Tuhan membenci kemusyrikan. Namun manusia yang dungu lagi bodoh, cemeti, siksaan, azab, cobaan tidak membuatnya teringat kepada Allah, tapi menjauh. Pendengar yang dimuliakan Allah, itulah pilihan. Orang yang cerdas tentu memilih iman. Yang kafir adalah manusia yang dungu dan tidak mengerti arti kehidupan. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustaz Fajrul Haq, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita menggugah kita untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.